الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dalam kondisi manusia tetap berbuat dosa, Allah tetap membuka pintu taubat baginya dan terus memberikan nikmat yang tidak putus-putusnya kepada hamba. Semoga Allah Jalla Jalaluh membantu kita, menolong kita agar dapat mengingatnya dengan baik, bersyukur, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang paling indah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masih bersama perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membaca peristiwa-peristiwa yang harus dilewatin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mungkin sampai hari ini, sampai tahun kelima Hijriah dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok rasa-rasanya yang ada perjuangan dan terus berjuang, terus berkorban, seakan-akan belum ada ketenangan buat umat Islam dan kedamaian untuk mereka. 13 tahun di kota Mekah, mereka dirongrong, ditindas, disakiti, diganggu dalam urusan dunia dan dalam urusan agama yang lebih berat. Tatkala hijrah pun mereka tidak luput dari gangguan. Sampai tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di kota Madinah, gangguan-gangguan tersebut, usaha, makar, konspirasi dari musuh-musuh tidak pernah berhenti. Akhirnya pada tahun kelima Hijriah, mereka menghimpun bala tentara dari berbagai negeri. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ya kalau bicara jumlah penduduknya kurang lebih lah sama orang Madinah. Maka mereka memerlukan bantuan untuk memperbanyak jumlah mereka. Apalagi di masa lalu itu, kekuatan itu dengan jumlah. Karena peperangannya ya dengan alat-alat tradisional, sehingga yang jumlahnya lebih banyak insyaallah akan menang. Mamanya jumlah musuhnya 3.000, jumlah pasukan lainnya 10.000. Ya paling tidak 3.000 dibunuh oleh 3.000 atau 3.000 berhasil membunuh 3.000 lalu mereka dibunuh, maka yang menang tinggal 7.000. Yang 3.000 dari pasukan mereka mungkin mati semuanya. Anggap seperti itu. Maka orang-orang musyrikin berusaha untuk menghimpun kekuatan dengan mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah, Madinah juga, yang ada di Jazirah Arab, yang mungkin mereka mau untuk menghancurkan kota Madinah, membunuh baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dan menghabisi umat Islam. Apa yang dijanjikan kepada mereka? Yang dijanjikan kepada mereka ya di kota Madinah, insyaallah ini kota subur. Jadi mereka dijanjikan akan mendapatkan kenikmatan dunia. Dan kita juga tahu perannya Huyai bin Akhtab, salah satu pemimpin Bani Nadir yang diusir dari kota Madinah, kemudian tinggal di Khaybar, bagaimana dia memprovokasi orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Mereka lupa bahwa umat Islam itu menang bukan karena jumlah. Mereka kalah juga bukan karena jumlah. Allah memenangkan mereka karena mereka beriman kepada Allah. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Jangan 10.000 bala tentara. Seluruh penduduk bumi ini. Mereka tidak akan mampu menghadapi Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana singkat cerita penduduk Madinah menggali parit ya. Tatkala orang-orang musyrikin dengan jumlah yang banyak mereka hendak datang ke kota Madinah, strategi tetap harus dilakukan. Jadi orang tawakal itu bukan berarti dia ya udah terserah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Maka para sahabat Nabi SAW berusaha. Dengan arahan dari Rasulullah SAW akhirnya digalilah parit. Mungkin bisa ditunjukkan di mana letak parit di kota Madinah itu. Tadi Ana sudah ambil gambarnya. Nah. Bukan gambar yang pertama Zubair yang... Ya. Ya, kalau kita lihat ini. Parit itu yang berwarna merah. Yang berwarna garis merah itu parit di sana. Kenapa cukup di sana? Karena di arah barat dan timur itu ada batu-batu larva Gunung Merapi. Apa? Ya, batu muntahan Gunung Merapi. Yang warnanya hitam itu disebut harroh. Itu ada harroh Bani Haritha, ada Jiba, ada harroh Wabrah. Dua tempat ini nggak bisa dilalui oleh kuda dan onta. Karena bebatuannya tajam. Taib. Di arah selatan, arah kiblat. Di arah selatan itu ada Jabal Ir. Dan di situ banyak kebun kurma. Sehingga orang-orang musyrikin takut juga mau menyerang dari arah sana. Mau masuk kota Madinah dari arah sana. Takut ada jebakan. Sehingga mereka mencari lahan yang terbuka. Di mana lahan yang terbuka? Disitulah parit dibikin. Jadi menyambung antara dua harroh. Tersambungkan. Yang disebutkan dalam beberapa kitab. Panjangnya itu 5.000 hasta. Ya 5.000 hasta kira-kira 2 kilo lebih ya. Ada yang menyebutkan 2.200, 2.700 ya. Dengan lebar 9 dirok, 9 hasta. Dengan kedalaman dari 7 sampai 10 ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin kita lanjutkan membaca kitab ini. Nah, silahkan. Kitab Fikih Sirah Nabawi karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah Ta'ala. Lanjut Surah Ahzab. Al-Waqidi berkata, parit yang digali sangat panjang. Kaum Muhajirin dan Ansor memanggul batu-batu di atas kepala mereka. Mereka melakukannya terus-menerus hingga selesai penggalian parit tersebut. Tidak satupun dari kaum muslimin yang tidak terlibat dalam proyek penggalian parit ini. Sementara itu, Abu Bakar dan Umar memindahkan tanah dengan bajunya, karena tidak ada wadah yang dapat digunakan lagi. Keduanya selalu berdampingan dalam bekerja. Barakallahu fikum. Nah, jadi para sahabat dikasih jatah yang sama. Subhanallah jemaah. Jadi jaraknya itu sudah terukur. Kemudian jumlah para sahabat dihitung. Lalu dimulailah penggalian. Disebutkan bahwasanya setiap 10 sahabat itu menggali 40 hasta. 40 hasta jemaah. Jadi 40 hasta ini panjangnya. Sedangkan kita tahu kedalamannya seharusnya pakai kubik ya penggaliannya itu. Karena kita sudah tahu lebarnya itu adalah 9 hasta. Jadi yang mereka gali itu panjang. Setiap 10 orang 40 hasta. Jadi satu orang dapat jatah 4 hasta. Mungkin bisa ditunjukkan tadi ada gambar penggalian paritnya ya. Bagaimana mereka menggali parit ya. Kemudian ya kita lihat kira-kira seperti ini. Kita lihat di gambar ini bagaimana para sahabat menggali parit. Mereka harus pakai tangga untuk mengangkut paritnya. Dan hasil galian itu diletakkan di arah umat Islam. Di dalam kota Madinah. Sehingga juga menjadi benteng buat mereka. Di sini disebutkan bagaimana Abu Bakar dan Umar memindahkan tanah dengan bajunya. Artinya nggak semua punya wadah, punya timba ya, untuk mengangkut tanah tersebut. Ini menunjukkan perjuangan mereka sangat-sangat berat. Kalau kita memikirkan sekarang penggalian parit tersebut, maka mungkin kita akan berpikir ada alat berat. Waktu itu nggak ada alat berat. Taib, sekarang nggak pakai alat berat. Insya Allah di Indonesia banyak tanah yang mudah untuk dicangkul. Kemudian peralatan juga mungkin semakin banyak sekarang, walaupun bukan alat berat. Dulu sampai pakai baju mereka. Angkutnya pakai baju. Tanahnya diangkut. Dari bawah naik ke atas. Artinya ketika semakin dalam mau tidak mau. Mereka harus mengangkatnya melalui anak tangga tersebut. Nah, silakan dilanjutkan. Dari Sahar bin Sa'ad berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggali parit. Sebagian dari mereka menggali, sedangkan kami memindahkan tanah galian dengan memanggulnya di atas pundak-pundak kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah kaum Muhajirin dan Ansor." Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi orang ketika bekerja, kadangkala kita melihat ya pekerja-pekerja di tempat kita ini kerja bangunan agar mereka semangat bekerja, kadangkala mereka menyetel musik-musik. Macam-macam lah anak kadangkala kalau melewati para pekerja yang sedang membangun bangunan. Karena itu untuk menghibur mereka supaya kerjaannya tidak terlalu berat. Sedangkan kita tahu bagaimana hukum musik dalam Islam. Para sahabat tatkala itu, dalam kondisi mereka memindah tanah, menggali parit, mereka itu bersyair, berpantun. Disebutkan apa yang dikatakan oleh mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka. Beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Motivasi artinya mereka juga mengeluarkan pantun-pantun. Nahnu alladhina bayau muhammadan alal jihadi ma hayina abadan. Jadi mereka bersemangat ketika itu. Karena sejenis kehidupan akhirat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan ini kepada para sahabatnya agar mereka tidak merasa lelah untuk bekerja karena sebentar lagi dunia kita akan tinggalkan. Kita akan menuju ke tempat peristirahatan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Di sanalah yang sebenarnya orang akan merugi atau orang akan bergembira. Nah, tafadhol dilanjutkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika sedang menggali parit, kami terhalang oleh sebuah batu besar. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kami mendapatkan sebuah batu besar di dalam parit. Beliau berkata, saya akan melihatnya. Lalu beliau berdiri, sementara perutnya diganjal dengan sebuah batu. Sebab sudah 3 hari kami tidak mendapat makanan yang cukup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah palu besar, lalu memukulnya ke atas batu besar tersebut. Dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah. Kemudian aku pun berkata kepada istriku, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabar dalam menahan lapar. Apakah kamu punya sesuatu? Istriku berkata, ya, sedikit gandum dan seekor anak kambing. Kemudian aku menyembelih anak kambing tersebut dan menumbuk gandum lalu membakarnya. Kemudian aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara adonan pun sudah mulai merekah dan daging pun hampir matang. Aku berkata kepadanya, aku memiliki sedikit makanan. Datanglah engkau ya Rasulullah bersama 1 atau 2 orang lainnya. Beliau bertanya, berapa banyak makanan itu? Lalu aku pun menyebutkannya. Beliau berkata, sungguh banyak lagi baik. Katakan kepada istrimu untuk tidak mengangkat panggangan daging dan roti dari tempat memasak hingga aku datang. Lalu beliau berkata kepada orang-orang, berdirilah kalian semua. Maka orang-orang Ansar dan Muhajirin pun bangkit. Setelah sampai di rumahnya, ia pun masuk menemui istrinya dan berkata, celaka, Rasulullah mengajak semua orang Ansar dan Muhajirin. Istriku bertanya, apakah ia bertanya kepadamu? Aku menjawab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, masuklah kalian dan jangan berdesak-desakan. Lalu beliau memotong roti dan menaburkan daging di atasnya dan memberikannya kepada para sahabatnya. Beliau terus memotong roti dan menyiramkannya hingga semuanya kenyang. Sementara makanan masih tersisa banyak, beliau berkata, makanlah kamu dan hadiahkanlah kepada orang-orang karena mereka juga lapar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwa jumlah mereka yang ikut makan sebanyak 1.000 orang. Allahu Akbar ya Ma. Nah, kita lihat di sini kondisi yang dihadapi oleh para sahabat pada waktu itu. Mereka di musim dingin. Nggak ada makanan. 3 hari mereka sampai disebutkan dalam bahasa Arabnya kalau di sini tidak mendapatkan makanan yang cukup, dikatakan la yadhuku dzawaqan. Nggak ada yang dimakan memang. Jadi para sahabat itu juga mengganjal perut mereka dengan batu. Jadi batu ditaruh atau beberapa batu yang kecil ditaruh di perut, kemudian dikasih sabuk dari kain. Dengan harapan apa? Dengan harapan ya mengganjal agar lambungnya tidak terus bekerja sedangkan di dalamnya tidak ada makan. Itu untuk nahan lapar saja. 3 hari. Rasulullah SAW menghancurkan itu batu. Supaya kita tahu di antara semua sahabat Nabi Alaihissalam yang paling kuat. Yang paling pemberani. Hancur itu batu, Jabir udah melihat. Nabi ini lapar. Pulang dia ke rumah. Dia sampaikan kepada istrinya. Kita lihat bagaimana peran istri yang soleha. Jabir ini bin Abdullah, kita tahu dia nikah sama janda. Dia punya adik 9. Bapaknya meninggal ketika perang Uhud. Yakni 2 tahun yang lalu bapaknya meninggal dunia. Sehingga Jabir ngurusin keluarganya, istrinya dan adik-adik. Oh subhanallah. Istri Jabir orang yang soleh. Ketika itu satu-satunya anak kambing disembelih. Ya ada gandum sedikit dibikin roti. Jabir kemudian laporan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tanya, apa yang kau punya? Disebutkan sama Jabir. Jabir maunya, ya udah jangan banyak-banyak Nabi, mungkin 2-3 orang lah. Dengan harapan, ya cukup Nabi makannya itu sampai kenyang gitu loh. Soalnya kalau orang banyak kan sedikit-sedikit akhir. Nabi malah memanggil orang-orang Muhajir dan Ansor yang di bagian sana. Jumlah mereka kira-kira 1000 orang. Bayangkan, itu makanan gak habis. Dalam riwayat lain ketika Jabir laporan sama istrinya, Nabi bawa semua orang tuh. Kata istrinya, kalau Nabi yang bawa, insya Allah ada makanan. Dan betul. Nabi gak makan. Nabi yang anu rotinya, dagingnya dilemparkan kepada sahabatnya. Terus sampai semua selesai makan dan masih tersisa. Kemudian Jabir diperintahkan untuk berbagi karena orang-orang sedang. Oh subhanallah syabat. Begitu baiknya para sahabat dan begitu mulianya Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan beliau kepada para sahabat? Beliau enggak mulai makan untuk diri sendiri. Ada sosok pemimpin, mungkin penguasa yang memikirkan perutnya sendiri. Keluarganya sendiri. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau datang. Beliau memberikan makan kepada para sahabat, diajak semua sahabat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Ibnu Hajar berkata, ada riwayat dengan sanad yang bagus dari Barra bin Azib berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit, kami mendapatkan batu besar sehingga menghalangi pekerjaan kami. Sementara batu besar tersebut tidak dapat kami hancurkan dengan godam. Lalu kami melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun datang dan mengambil godam seraya berkata Bismillah. Lalu beliau memukulkan dengan sekali pukulan hingga hancur sepertiganya. Dan beliau berkata Allahu Akbar. Aku diberi kemenangan atas kerajaan Syam. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istana merahnya saat ini. Lalu beliau memukulkan untuk yang kedua kalinya. Maka hancurlah sepertiganya lagi. Seraya berkata, Allahu Akbar, aku diberi kemenangan atas kerajaan Persia. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istana putihnya. Kemudian beliau memukulnya kembali untuk yang ketiga kalinya. Seraya berkata, Bismillah. Maka hancurlah sisa batu tersebut. Allahu Akbar, aku diberikan kemenangan atas kerajaan Yaman. Demi Allah, sungguh aku melihat gerbang San'a dari tempatku ini saat ini. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya? Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Agama ini akan sampai di mana ada siang dan malam. Tidak akan ditinggal satu rumah pun kecuali akan dimasukin oleh agama ini. Sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Khandaq ini dikala umat Islam ketakutan. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam karunianya. Jangan ngelihat sekarang. Oke sekarang susah. Memang harus seperti ini. Maka bagaimana tatkala Nabi memukul itu batu dengan 3 kali pukulan, di setiap pukulan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Allahu Akbar, diberikan kepada aku kerajaan Syam. Aku lihat saat ini istana-istana mereka sekarang. pukulan kedua Persia, Syam itu Romawi ya, pukulan ketiga Yaman, dan semua yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terbukti. Ini membuat kita semakin beriman. Kita udah beriman sama Nabi SAW. Tapi kenyataan-kenyataan dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mungkin oleh para sahabat sebagiannya mereka meninggal dunia belum melihat Persia ditaklukkan, belum melihat Syam ditaklukkan, belum melihat Yaman ditaklukkan. Namun bagi orang-orang yang melihat dan menyaksikan, maka mereka benar-benar bertambah keyakinan dan keimanan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita baca sejarah, kita tahu tiga negeri itu ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak jauh, siapa? Enggak lama dari tahun kelima ini. Kira-kira 15 tahun kemudian semuanya sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Berkata Barwa radhiyallahu anhu, ketika perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut menggali parit. Aku melihat beliau memindahkan tanah galian hingga mengkotori kulit perut beliau yang berbulu lebat. Aku mendengar beliau menyandungkan syair Ibnu Rawaha sambil mengangkut tanah. Demi Allah, seandainya bukan karenamu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Tidak bersedekah, tidak pula salat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Teguhkanlah kaki kami saat bertemu musuh. Sungguh mereka telah berbuat aniaya kepada kami. Dan bila mereka menginginkan fitnah, tentu kami menolaknya. Kemudian beliau memanjangkan senandungnya. Hadis nah, riwayat Bukhari dalam Fathul Bar. Barakallahu fikum. Iya. Ini seperti tadi yang kita lihat ya. Yang pertama kita lihat Rasul SAW ikut. Dan mau tidak mau, debu itu melekat di bulu beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang bulu beliau lebat disebutkan di sini. Dan beliau bersenandung memotivasi para sahabatnya sambil mengangkat itu tanah-tanah yang diambil dari galian tersebut. Beliau mengulangi atau menyebutkan senandung bait-bait syairnya Abdullah bin Rawaha yang tadi terjemahannya sudah kita baca. Anda akan bacakan bahasa Arabnya. Beliau mengatakan, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Dikatakan di akhirnya itu beliau panjangin ya. Seperti itu Nabi SAW ikut berpartisipasi mengangkat tanah dalam penggalian parit tersebut. Dan beliau memotivasi para sahabatnya dengan ucapan beliau. Sehingga akhirnya para sahabat ikut Nabi SAW bersenandung. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Ahzab menggambarkan perilaku orang-orang munafik dan cara mereka untuk menghindar dari proyek penggalian parit. Ketika Rasulullah SAW selesai melakukan penggalian, beliau menyerahkan Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau dan menempatkan para wanita dan anak-anak pada sebuah benteng. Beliau mengambil posisi di depan sebuah bukit besar, sedangkan parit berada di hadapannya. Sementara pasukan Quraisy berada di hadapannya, sedangkan Qutufan dan penduduk Najd berada di samping Uhud. Uwail bin Akhtab, musuh Allah, keluar untuk menemui Ka'ab bin Asad Al-Qurzi. Al-Qurazi. Nah. Pemimpin Bani Quraizah. Rasulullah SAW telah menitipkan kaumnya kepadanya dan melakukan perjanjian dengannya. Sehingga ketika dia mendengar kedatangan Huyai bin Akhtab, segera mengunci pintunya rapat-rapat. Namun Huyai tetap saja mendesaknya, hingga akhirnya ia membukakan pintu untuknya dan melanggar perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Selesai penggalian parit, subhanallah. Parit selesai dan orang-orang musyrikin sudah hampir masuk kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW menyusun strategi lagi di mana beliau hendak berdiam bersama pasukan. Maka beliau memilih ada Jabal Salak. Mungkin kalau para jamaah yang pernah umroh, biasanya ada ziarah ke Khandaq. Ada ziarah ke Sab'a Masajid. Disebutkan ada 7 masjid di sana. Yang sebenarnya 7 masjid itu adalah posko-posko tempat para sahabat menjaga kota Madinah. Artinya posko-posko itu dibagi-bagi memang. Di sepanjang parit ini juga mereka takut ada orang-orang musyrikin yang mungkin bikin jembatan sehingga melewatin parit tersebut. Disebutkan Nabi SAW memilih tempat yang namanya di depan sebuah bukit besar. Mungkin perlu ditambahin ini jamaah. Bukit besar ini. Nama bukitnya itu Jabal Salak atau Silak. Sin Lam Ain. Jadi bukan bukit besar, tapi itu bukit yang memang kalau ya diperbaikin itu. Nah, mungkin bisa ditampilkan gambar tadi. Gambar kota Madinah bersama paritnya. Ah, itu ada tulisan Jabal Salak. Kelihatan? Mungkin bisa ditunjukin yang di sebelah kiri. Ya. Ya, itu. Betul. Itu jemaah, itu disitulah Nabi alaihi salatu wasalam bermukim. Menjaga daerah yang sebelah situ karena itu memang dekat sama ujung dari parit ya. Itu Jabal Salak. Kemudian untuk kota Madinah, Rasulullah SAW menjadikan Ibn Ummi Waktum mewakili beliau di sana. Para wanita dan anak-anak dibagi dua sebenarnya. Ada dua benteng. Satu bentengnya Hasan bin Thabit. Iya, kalau saya Hasan bin Thabit, yang satu benteng lainnya yang termasuk benteng yang kuat pada waktu itu. Kenapa diletakkan di sana dengan harapan para pasukan dan prajurit tidak kepikiran sama keluarga mereka. Insya Allah keluarga mereka aman. Subhanallah. Orang-orang musyrikin datang gak bisa masuk. Maka akhirnya mereka mengambil posisi ya udah. Berbagi posisi nunggu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Huyai bin Akhtab. Dia tidak putus asa dengan parit yang ada. Maka akhirnya dia menyusup masuk ke kota Madinah. Artinya kalau satu orang masuk ke kota Madinah, ya kita lihat tadi. Aman-aman saja gitu. Karena penjagaan itu tidak keliling kota Madinah. Mereka kalau satu orang mungkin masuk lewat tadi bebatuan hitam itu, lewat kebun-kebun. Huyai bin Akhtab datang menjumpai Ka'ab bin Asad al-Quradhi. Ini sama-sama pemimpin. Yang satu sudah diusir dari kota Madinah, yang satu masih bertahan. Tinggal satu kabilah lagi di kota Madinah. Bani Quraidah. Dia, ya sama, semua orang-orang Yahudi itu punya perjanjian sama Nabi SAW. Perjanjian apa? Untuk mengamankan kota Madinah. Untuk menjaga kota Madinah bersama-sama. Kalau ada yang berpikir bahwa negeri Islam itu akan membantai semua yang tidak sepaham dengan agama Islam, maka ini pandangan yang jauh dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kota Madinah buat perjanjian bareng orang Yahudi. Yang terakhir sama Bani Quraidah. Yang berkhianat Banu Nadir, Bani Quraidah, dia enggak diapa-apain. Karena mereka enggak berkhianat. Yang berkhianatlah yang mendapatkan sanksi. Huyai bin Akhtab, dia melihat ini satu-satunya cara untuk menaklukkan kota Madinah lewat orang Yahudi yang ada di dalam. Kenapa? Pasukannya udah ada di dalam. Sehingga kalau mereka menyerang para sahabat Nabi, ya kacau balau para sahabat nantinya. Karena mereka menghadapi musuh, ternyata dari belakang mereka diserang juga. Maka musuh pun akan masuk ke kota Madinah dan membantai mereka. Dan Huyai bin Akhtab ini orang yang pintar ngelobi. Ka'ab bin Asad ngelihat Huyai ditutup pintu gerbang dia. Nggak dibukain. Tapi terus dia tetap di sana. Dia katakan, ya Ka'ab, udah selesai urusannya Muhammad SAW bersama sahabatnya. Aku ini datang ke bangsa Arab semuanya sudah. Habis ceritanya. Kalau engkau tidak ngambil kesempatan ini, maka engkau nanti akan dihabisi juga sama pasukan ini. Karena engkau berada dalam kota Madinah. Engkau dipikir bersama Muhammad SAW. Jadi Huyai bin Akhtab ini berusaha untuk memprovokasi Ka'ab bin Asad. Dan Ka'ab tahu, enggak sudah, engkau tahu orang-orang yang berkhianat gimana akhir ceritanya. Oh enggak, ini sekarang lain ceritanya. Sampai akhirnya benar. Dia membatalkan perjanjian itu sama Nabi SAW. Dia siap-siap untuk ikut menyerang Nabi SAW. Ini tentunya setelah berapa hari orang-orang musyrikin gak mampu untuk melakukan apa-apa. Artinya usaha Huyai bin Akhtab, dia berpikir harus berhasil nih. Salah satu caranya dengan tadi menggoda ya, mungkin membujuk satu kabilah Yahudi yang masih tersisa di kota Madinah, yaitu Bani Quraizah. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar informasi pengkhianatan Bani Quraizah, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawad bin Jubair. Seraya berkata, pergi dan lihatlah. Apakah benar berita yang sampai kepada kita tentang mereka atau tidak? Apabila benar, berikan isyarat kepadaku dan jangan disebarkan ke orang-orang. Namun, apabila mereka tetap dalam perjanjiannya dengan kita, katakan kepada orang-orang, maka mereka pun berangkat dan ternyata mereka mendapati bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Mereka pun kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan tentang pengkhianatan Bani Quraizah tersebut. Kemudian dia Rasulullah SAW berkata, bergembiralah wahai kaum muslimin dengan kemenangan dari Allah dan bantuannya. Barakallahu fikum. Jama'ah rahimakumullah. Bagaimana berhati-hatinya Nabi SAW. Seperti kejadian perang Bani Mustaliq, Nabi SAW kirim utusan dulu untuk memastikan berita tersebut. Dan Nabi SAW kejadian perang Parit juga sama. Berita pengkhianatan orang-orang Yahudi terdengar, Nabi SAW kirim, gak semua orang yang dikirim. Pentolan-pentolan yang dikirim. 4 orang yang dikirim sama Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, Khawad bin Jubair. Dan Nabi berpesan kepada kalian, lihat, benar enggak berita itu? Kalau benar, berikan isyarat kepadaku yang aku mengetahuinya, Wala tafuttu fi a'dha'in nas. Jangan disebarkan ke orang yang membuat mereka jadi lemah nantinya, lemes. Jangan. Engkau cukup kasih tahu aku. Tapi kalau ternyata mereka tetap dalam perjanjiannya, di sini disebutkan katakan kepada orang-orang, bukan katakan kepada orang-orang maksudnya. Fajharu bihi linnas. Maka kalian sampaikan kepada aku terang-terangan, orang dengar enggak apa-apa. Karena beritanya berita bahagia. Tapi kalau berita sedih cukup aku yang tahu. Jangan sampai membuat semangat mereka jadi kendor. Dan ternyata benar yang dikatakan. Mereka pun menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini tidak diterjemahkan jemaah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan adl wa qara. Adl wa qara. Itu yang dikatakan. Ucapan isyarat. Maksudnya, ka ghadri adl wa qara bi ashabir raji. Adl wa qara ini, ingat, mereka yang membunuh para sahabat Nabi. Yang jumlahnya 10 orang. Ingat, yang mereka kemudian salah satunya dibawa ke kota Mekah, 2 orang sahabat yang ditangkap. 10 orang ini kan dipaksa untuk menyerah diri dan mereka tidak akan dibunuh. Ternyata sebagian mereka diikat dan sebagian dibunuh oleh mereka. Ternyata mereka berkhianat kepada sahabat Nabi. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Nabi SAW, Abdul Waqara. Artinya, orang-orang yang gak faham gak akan tahu pengkhianatan itu. Tapi Nabi faham, okay, siap. Yang lainnya pada diem. Artinya 3 sahabat ini diem, yang mengatakan Abdul Waqara itu cuma Sa'ad bin Ubadah. Dan Nabi sudah faham. Faqala Rasul SAW. Apa kata Nabi SAW? Dapat berita pengkhianatan. Beliau membangkitkan semangat para sahabat. Membakar tekad mereka. Dengan mengatakan, Abshiru ya ma'asyaral mu'minin binasrillah. Bergembiralah, wahai kaum mu'minin dengan kemenangan dari Allah Azza wa Jal wa'auni dan pertolongan dari. Tatkala kita bergantung kepada manusia, jemaah, kita itu akan kebingungan kalau dia kemudian tidak menolong kita. Tapi Nabi Alaihissalam bagaimana membakar sahabatnya, kemenangan dari Allah. Udah jangan diharap dari orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Ketakutan pun semakin menjadi-jadi. Ujian semakin berat dan kekhawatiran terhadap para wanita dan anak-anak pun semakin meningkat. Kondisi mereka seperti yang Allah firmankan. Yuja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idza qatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesat sampai ke tenggorokan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Ahibati fillah. Ya, akhirnya berita pengkhianatan itu tersebar pula. Para sahabat pun khawatir. Karena mereka sedang menghadapi musuh di depan parit. Sedangkan di belakang mereka, di dalam kota Madinah, ada orang-orang Yahudi yang mungkin dengan mudahnya dia akan masuk ke benteng-benteng umat Islam. Ada 2 benteng disebutkan tadi. Mereka akan menghabisi anak-anak dan perempuan. Ketika itu terjadi, maka mau tidak mau pasukan ini akan masuk dengan harapan menolong keluarga mereka. Allah gambarkan ketakutan mereka. Sampai dikatakan, wabalagatil qulubul hanajir. sampai hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Hati itu sampai naik. Jantung itu seakan-akan naik menutup tenggorokan karena susah bernafas. Dan itu kondisi yang terjadi. Kalau kita membaca cerita sekarang ini, maka kita akan dapat endingnya. Oh, tapi kan nanti menang kan? Sehingga bagaimana para tabi'in ya, ketika bertemu dengan para sahabat, mereka mengatakan, ya Allah, kalau kalian senang banget ya berjumpa sama Nabi SAW, hidup bersama Nabi SAW, kalau kita bersama Nabi, kita akan benar-benar berjuang. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, engkau enggak tahu bagaimana perjuangan kita pada waktu itu. Tidak seperti yang kau bayangkan, oh menang, menang, menang. Kemenangan itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana rasa takut para sahabat? Allah gambarkan jantung itu ke tenggorokan. Mata mereka kebingungan. Mereka manusia biasa. Dan ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW. Duduk bersama Nabi SAW tapi berada di keraknya api neraka. Orang-orang munafikin. Jadi belum tentu kita kalau hidup di masa Nabi SAW, kita akan mampu bersabar, berjuang dan berkorban. Bisa jadi ikut golongan orang-orang munafikin. Nah, silakan lanjutkan. Rasulullah dan kaum muslimin siap menyambut kedatangan musuh. Mereka tidak dapat meninggalkan posisinya dan terus-menerus secara bergantian berjaga-jaga di seputar parit. Sementara kemunafikan orang-orang munafik semakin terlihat. Sebagian mereka berkata, dulu Muhammad pernah menjanjikan kepada kita akan menguasai kekaisaran Romawi. Namun sekarang untuk buang hajat saja orang tidak merasa aman. Kaum muslimin berkata, barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Jadi bukan bicara dulu ya. Beberapa waktu dalam penggalian parit aja, Nabi kan mengatakan, akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Syam, akan ditaklukkan Yaman. Maka mereka mengatakan, sekarang aja nih kita orang-orang munafik, kok bicara Yaman, bicara Syam, kita ini mau buang hajat ketakutan. Inilah perbedaan orang yang beriman dan orang munafik. Orang beriman ketika Nabi berkata dan mereka tahu sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka mereka percaya dan mereka termotivasi. Tapi namanya orang-orang hatinya sakit, ketika dikasih motivasi bukannya bangkit, malah mendustakan motivasi tersebut. Janji-janji itu dianggap dusta oleh orang-orang munafikin. Dan kita lihat di sini bagaimana para sahabat pun akhirnya bergantian menjaga, menjaga parit dan menjaga keluarga mereka. Nah, saya akan lanjutkan. Kaum muslimin bergiliran menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, mereka juga merasakan kelaparan yang sangat, baik siang maupun malam. Demikian juga halnya dengan kaum musyrikin yang bergiliran melakukan patroli. Terkadang dipimpin oleh Abu Sufyan dan pasukannya, terkadang Khalid, kadang Ikramah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Bukan Ikramah, tapi siapa? Ikrimah. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal. Artinya mereka tetap berusaha. Makanya nanti bagaimana sebagian orang-orang musyrikin itu bisa loncat. Dia cari ya. Dia kan berjaga-jaga terus keliling dilihat. Mana yang kiranya tidak ada penjagaan, mungkin mereka bisa melompat dengan kuda mereka. Dan memang sebagian ada yang berhasil. Kemudian dihadapi oleh para sahabat Nabi SAW. Wah, para sahabat yang jadi pikiran mereka bukan keluarga mereka aja, tapi yang paling menjadi beban mereka adalah Rasulullah SAW. Mereka jagain Nabi SAW karena target utamanya adalah membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, Saya akan lanjutkan. Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pengkhianatan Bani Quraizah, beliau mengirim delegasi untuk menemui Uyainah bin Hisan dan Harith bin Auf, pemimpin Gotofan, untuk melakukan kesepakatan damai. Dan beliau bersedia memberikan hasil panen kurma Madinah sebanyak sepertiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggil Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah untuk meminta pendapatnya. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang Allah memerintahkan kamu seperti itu, maka kami mendengar dan taat. Akan tetapi, kalau ini hanya strategi kamu demi kemaslahatan kami, kami tidak membutuhkannya. Dahulu, ketika kami dan mereka sama-sama musyrik dan penyembah berhala, mereka tidak dapat menikmati kurma kami, kecuali dengan bertamu atau membeli." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membatalkan tawarannya tersebut. Barakallahu fikum. Subhanallah. Dilihat hari demi hari dilewatin bersama pengkhianatan orang-orang Yahudi. Kelaparan yang dihadapi oleh umat Israel. Pasokan makanan tidak ada yang masuk. Yang ada tiap hari mengurangin bekal yang ada. Mereka benar-benar dalam kondisi yang kritis. Disinilah Rasulullah SAW berpikir, kalau pasukan Ahzab itu mereka datang menjumpai orang-orang Yahudi dan mereka berkhianat. Maka Nabi berpikir bagaimana caranya untuk memecah belah pasukan musuh. Salah satu caranya, kan pasukan musuh ini adalah dari berbagai macam kabilah. Maka Nabi berpikir bagaimana untuk mempengaruhi salah satu kabilah agar mereka pulang sudah. Nggak usah ikut-ikut mereka. Dan itu akan merusak pasukan musuh nantinya. Nabi berpikir untuk memberikan sepertiga hasil panen mereka, panen kota Madinah kepada mereka. Maka Nabi SAW memanggil As-Sa'dain, dua Sa'ad. Yang satu pemimpin Aus, yang satu pemimpin Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubad. Nabi menawarkan hal itu. Kata dua orang ini, Masya Allah jemaah. Mereka mengatakan, kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Seperti itu taat dan patuhnya para sahabat. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Selesai urusannya Rasul. Tapi kalau itu strategimu untuk maslahat kita, karena kalau melihat kita dalam kondisi kritis seperti ini, kita gak perlu ya Rasul. Kita akan bertahan. Subhanallah. Dulu kita sama-sama musyrik ya. Mereka itu gak akan bisa makan kurma Madinah kecuali mereka beli atau mereka jadi tamu. Kok sekarang kita mau kasihkan ke mereka? Kalau itu hanya strategimu, kita gak perlu dengan strategi tersebut. Maka Nabi SAW ternyata mendapat dukungan. Artinya orang-orang Ansor ini bermental baja. Perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dan Nabi pun membatalkan niat beliau untuk bernegosiasi dengan salah satu kabilah, yaitu Uyainah bin Hisn dan Harith bin Auf, pemimpin Ghatafan. Baik, saya akan lanjutkan. Beliau mendoakan kebinasaan untuk pasukan gabungan seraya berdoa. Ya Allah yang menurunkan kitab yang cepat dalam menghisap, hancurkanlah pasukan gabungan Ahzab. Ya Allah, hancurkan dan luluhkanlah mereka. Barakallahu fikum. Ya, ini doa Nabi SAW ya. Usaha maksimal. Kita itu ketika berusaha untuk meraih sesuatu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu mencintai apabila kalian melakukan sesuatu totalitas, disempurnakan. Dan Nabi menyempurnakan usaha dari manusia, beliau sempurnakan. Dari menggali parit, meletakkan para wanita di benteng dan anak-anak supaya mereka aman. Kemudian bagaimana perjanjian beliau sama Bani Quraidah. Dibikin tuh semuanya, usaha yang bisa dilakukan. Terakhir usaha yang beliau pikirkan secara usaha manusiawi ya. Jadi bukan kita menunggu pertolongan Allah, duduk-duduk, ya Allah maha penolong, Allah insya Allah membantu kita, karena kita kan orang-orang beriman. Gak ada perasaan itu di Nabi SAW. Beliau yakin akan ditolong sama Allah SWT. Tapi beliau harus berusaha. Dan beliau melakukan usaha tersebut. Terakhir usaha beliau tadi disebutkan. Untuk negosiasi ternyata orang-orang Ansor tidak setuju. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah tidak menyetujui hal itu. Maka Nabi SAW berdoa. Artinya beliau sebenarnya terus berdoa. Tapi disebutkan di sini doa beliau. Beliau mengatakan Allahumma munzil kitab. Mujriyas Allahumma munzil kitab sari al-hisab. Ihzim al-ahzab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Dan Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Tapi masih ada usaha lain nih. Artinya gak berhenti berusaha. Doa terus dipinta. Usaha sebagai seorang manusia yang diperintahkan tetap berusaha. Kita lihat usaha lain dari Nabi SAW. Silahkan dibaca. Kaum musyrikin terus berupaya menembus barisan kaum muslimin dengan menghujankan anak panah tanpa henti-hentinya sepanjang pengepungannya, sehingga membuat kaum muslimin sibuk sehari penuh dan melupakan sholat asar. Mereka baru mengerjakannya setelah terbenam matahari. Namun, segala upaya kaum musyrikin untuk menembus parit mengalami kegagalan. Bahkan Ali dapat membunuh Amr bin Abdud, sementara yang lain melarikan diri. Begitu juga dengan Naufal Makhzumi yang tewas terbunuh. Sedangkan dari kalangan kaum muslimin, sedikitnya yang menjadi syahid ada 6 orang. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Adapun pengepungan pasukan koalisi terhadap umat Islam berlangsung selama 24 malam. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang-orang ini mungkin kita bisa memahami tentang salatul khauf, salat dalam kondisi ketakutan. Mereka enggak sempat salat. Sampai mereka salat asar setelah terbenamnya matahari. Karena diserang terus oleh musuh. Gimana mau sholat? Nabi SAW sama juga. Umar bin Khattab ya. Sampai Umar marah-marah. Ketika mengatakan dia. Mala Allah butunahum naran ya Rasulullah. Semoga Allah memenuhi perut mereka dengan api neraka. Laqad syagaluna an sholatil wusta. Mereka membuat kita lalai dari melaksanakan. Bukan lalai ya. Mereka membuat kita sibuk sehingga gak bisa sholat wusta, sholat asar. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ma sholaina. Demi Allah, kita pun belum sholat. Itu matahari sudah terbenam. Bagaimana ketakutan mereka pada waktu itu. Dan usaha maksimal yang mereka kerjakan. Karena dihujani panah oleh orang-orang musyrikin. Kalau mereka kabur, masuk pasukan musuh. Berarti mereka tetap harus bertahan berada di parit tersebut. Di sini disebutkan bagaimana Ali dapat membunuh Amr bin Abdud. Ini Amr termasuk jagoannya orang-orang musyrik. Tapi Ali bantai Amr bin Abdud. Ketika orang-orang yang ikut Amr bin Abdud ini ikut nyebrang, melihat jagoannya aja terbunuh, mereka kabur semuanya. Dan disebutkan ada juga Naufal al-Makhzumi. Ada beberapa sahabat yang meninggal dunia karena lemparan panah. Salah satunya Sa'ad bin Mu'ad. Tapi gak mati langsung Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad termasuk sahabat yang terkena anak panah. Panah itu kan kalau masuk gak boleh dicabut cuma. Biasanya dipotong dulu, ditahan. Entahlah gimana cara pengobatannya. Soalnya kalau dicabut nanti darah itu akan keluar dan dia akan kehabisan darah. Masih bertahan Sa'ad bin Mu'ad ini. Beberapa hari sampai pasukan musuh itu meninggalkan kota Madinah. Baru akan meninggal Sa'ad bin Mu'ad ini setelah peperangan Bani Quraidah. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya selama 24 hari ya, pengepungan kota Madinah itu sejak mereka datang sampai, jadi kalau dihitung dengan penggalian parit itu kan sebagian mengatakan parasnya 6 hari, ada yang lebih dari itu, dan sepertinya pendapat yang lebih kuat ya 6 hari parit itu digali. Karena 6 hari itu adalah perjalanan orang-orang menuju ke kota Madinah. Nah, terhitung 24 hari tambah 6 hari jadi 1 bulan. Pengepungan itu atau perjuangan umat Islam menyelamatkan kota Madinah pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Bagaimana yang Allah firmankan bahwa dia akan menghindari kaum muslimin dari peperangan, yaitu dengan dua cara. Pertama, upaya yang dilakukan Nuaim bin Mas'ud yang masuk Islam tanpa diketahui masyarakatnya. Ia akan mencerai-beraikan dengan seizin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Yahudi Bani Quraizah dengan kaum musyrikin. Ia mengingatkan Bani Quraizah untuk tidak memulai perang melawan Muhammad kecuali kaum musyrikin mau memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pergi meninggalkannya apabila terjadi sesuatu di luar harapan. Begitu pula yang dilakukan kepada kafir Quraisy, bahwa Bani Quraizah menyesali pengkhianatan yang dilakukannya terhadap Nabi. Dia berkata, mereka pasti akan meminta jaminan kepada kalian, dan kemudian jaminan itu akan mereka serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti dari taubat dan penyesalan mereka. Demikianlah Allah memporak-porandakan kesatuan mereka dan menciptakan kecurigaan dan kehinaan di antara mereka. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Allah Azza wa Jal memberikan kemenangan kepada umat Islam tanpa peperangan. Ya, hanya terjadi tadi lempar-lemparan panah ya. Dengan cara apa? Disebutkan di sini dengan dua wasilah. Yang pertama, dalam rangka melemahkan persatuan mereka. Sahabat Nabi yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Ini dia berada di pasukan musuh. Selama beberapa hari, itulah jemaah, Allah itu muqallib al-qulub. Dia datang untuk menyerang kota Madinah. Untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam, kaumnya gak ada yang tahu. Disitulah dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Menawarkan sebuah rencana. Karena peperangan itu strategi. Peperangan itu ya siasat yang harus dibuat. Dan di antara yang diperbolehkan dalam berdusta adalah dalam kondisi perang. Maka Nuaim bin Mas'ud, awal yang dia lakukan berangkat ke orang-orang Yahudi. Ngomong sama orang Yahudi. Kalian jangan mulai menyerang Muhammad SAW. Sampai kalian dapat ya jaminan. Jaminan dari orang-orang musyrikin yang masuk bersama kalian di dalam benteng kalian. Karena yang ditakutkan kalian menyerang nanti ditinggal sama orang-orang musyrikin. Apa kata orang-orang Bani Quraizah? Oh benar juga ya. Nanti gimana kalau kita ditinggal sama mereka? Siap sudah. Sebelum mereka minta jaminan kepada orang-orang musyrikin, Nuaim bin Mas'ud sudah ketemu sama orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, kayaknya nih Quraizah ini sudah taubat. Dia menyesal karena berkhianat. Dan untuk membuktikan tobat mereka, nanti mereka tidak akan mulai menyerang sampai mereka minta jaminan dari kalian, orang-orang yang dijadikan jaminan ke sana. Dan sejatinya orang-orang tersebut akan diserahkan kepada Muhammad SAW sebagai bukti taubat mereka. Subhanallah jemaah. Gimana nih? Dua pasukan ini yang sama-sama datang untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW, Bani Quraidah yang juga tadi tadinya bersama Nabi SAW, lalu mereka berkhianat. Akhirnya betul. Ketika Bani Quraidah minta jaminan, kata mereka, oh benar yang dikatakan Nu'aym bin Mas'ud. Mereka ini sudah tobat kayaknya. Akhirnya pasukan musuh secara mental mereka sudah mulai melemah. Karena terjadi perpecahan di antara mereka sendiri. Baik, sarana yang kedua. Kedua, berupa badai kencang yang memperkenankan kemah-kemah, menerbangkan perlengkapan masak memasak, dan memadamkan api yang mereka gunakan untuk penerang. Sehingga perang dengan sehingga mereka terpaksa mengumumkan untuk pulang, meninggalkan medan perang dengan membawa kegagalan dan kekecewaan yang luar biasa. Ini adalah sebuah nikmat dan pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, hingga dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9 sampai ayat 25. Barakallahu fikum. Jamaah, kita enggak akan bisa memahami bagaimana peristiwa perang Ahzab lewat Al-Quran Karim kecuali kita baca nih. Maka coba dibuka. Atau kita selesaikan dulu, kita baca selesaikan dulu, baru setelah itu kita akan baca surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 25. Nah, silakan. Penangan ini bukanlah bersifat sementara, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya bahwa kaum kafir tersebut tidak lagi dapat menyerbu umat Islam setelah peperangan ini. Akan tetapi kaum Muslimlah yang akan menyerbu mereka. Dari Salman bin Sarat berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika pasukan Ahzab dikalahkan. Mulai saat ini, kitalah yang akan melakukan penyerbuan dan mereka tidak akan pernah menyerbu kita lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Al-an naghzuhum. Kemenangan ini sebenarnya kemenangan total sudah. Karena orang-orang musyrikin sudah membawa semua bangsa Arab ternyata kalah. Maka nanti kita akan lihat, gak ada lagi orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah menyerang kota Madinah, gak ada. Kita yang akan menyerang mereka. Sehingga setahun kemudian Nabi SAW berangkat umroh. Berangkat umroh. Yang awalnya dulu akan diserang sama kabilah-kabilah ini, gak ada lagi yang nyerang. Nabi berangkat umrah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, kita akan baca agar jelas ya apa yang terjadi ketika perang Ahzab itu, karena tentunya cerita dari Allah sendiri berbeda dengan cerita ya dari para sahabat yang mungkin yang melihat peristiwa tersebut. Kita akan melihat bagaimana Allah menceritakan. Coba dibuka surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 25. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بارك الله فيك نعم artinya وهي orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesat sampai tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Dan ingatlah,

Allah akan memberikan kemenangan pada umat Islam tanpa peperangan pada perang Ahzab ini, Ustaz. Tapi bisakah kita katakan bahwa perang yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin adalah perang Ahzab ini, karena lamanya waktu tadi, Ustaz, karena persiapannya aja 6 hari dan peperangannya sendiri bisa 24 malam, jadi 1 bulan gitu. Terus mereka juga merasakan rasa kecemasan yang luar biasa, Ustaz, tadi sampai dikatakan bahwa mata mereka juga terpana hingga hati pun menyesak sampai ke tenggorokan gitu, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara peperangan yang paling dahsyat ya, yang dihadapin oleh para sahabat pada waktu itu, mungkin yang lebih sering kita dengar adalah perang Badar. Karena Allah menyebutnya dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Kenapa di sana berat? Karena jumlah para sahabat itu sedikit menghadapi musuh yang besar. Yang kedua, mereka bukan berangkat untuk perang. Sedangkan perang Ahzab, mereka memang siap-siap untuk berperang. Artinya informasi kedatangan musuh itu sudah datang kepada mereka. Sehingga mereka mempersiapkan diri. Adanya parit yang mereka buat ya, sebagai bentuk persiapan menghadapi musuh. Sedangkan ketika perang Badar, itu sama sekali tidak ada tujuan perang. Mereka berangkat meninggalkan kota Madinah untuk menghadang kafilah. Sehingga menjadi sesuatu yang menakutkan buat mereka. Dengan kondisi ya, jumlah mereka sedikit, kemudian persiapan mereka juga gak ada, memang bukan untuk berperang seperti itu. Makanya bahkan sebagian sahabat itu kan, Allah ceritakan kalian itu kepingin sebenarnya nggak berjumpa dengan musuh, kepinginnya berjumpa dengan kafilah gitu loh. Tapi ternyata Allah mempertemukan kalian dengan musuh-musuh yang mereka siap berperang. Tapi perang Ahzab pun memang ini perang mungkin yang lebih umum. Kalau perang Badar itu menimpa sebagian sahabat, sebagian kecil sahabat. Sedangkan perang Ahzab semua sahabat, bahkan laki-laki, wanita, anak-anak, kakek, nenek tua pun merasakan ketakutan. Sehingga dari sisi mungkin keumuman perang ini melibatkan semua orang, di sini mungkin lebih besar daripada perang Badar dari sisi itu. Tapi dalam kondisi persiapan mereka, tentunya yang di perang Badar mereka sama sekali bukan datang untuk berperang gitu. Mungkin seperti itu, Munadia. Wallahu a'lam bishawab. Bacakan kutipan pertanyaan dulu ya, Ustaz. Nah, apa? Ustaz, sholawat banyak macamnya. Tapi jika kita membawa sholawat yang paling pendek, apakah itu sama baiknya dengan membaca sholawat Nabi yang panjang lainnya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Naam jamaah. Kalau bicara sholawat, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang biasa-biasa aja. Mana yang lebih utama? Sebagian orang akan berpikir yang paling panjang, yang paling baik. Belum tentu. Sholawat yang paling mulia adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang paling mulia. Salawat yang pendek ini ya dibaca ketika memang waktunya tidak memungkinkan untuk membaca salawat itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, salawat dan salamlah buat dia. Maka kalau bicara yang paling pendek salawat dan salam itu, ya kita mengatakan sallallahu alaihi wa sallam. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini yang paling pendek. Ini salawat dan salam. Kalau salawat aja, dia Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat saja. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang paling pendek, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan mau kita sedang kajian ya. Nggak mungkin setiap kita Rasulullah Rasulullah atau Nabi Muhammad, kita mungkin bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya momentumnya mungkin nggak cukup untuk melakukan itu. Tapi ketika kita punya waktu-waktu yang luang, maka yang paling utama adalah membaca salawat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan ikut panjangnya, karena ada salawat paling panjang, oh ini paling baik. Belum tentu. Bahkan ada salawat-salawat yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu alam bisawab. Nah. Untuk salawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad an-Nabiyil Ummi juga bisa ya, Ustaz? Naam, Allahumma salli ala Muhammadin an-Nabiyil Ummi. Ya, itu kalau nggak salah ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Mungkin ada riwayat salawat di hari Jumat jamaah ya, yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin an-Nabiyil Ummi. Dikatakan yang membaca itu selama 80 kali diampuni dosanya selama 80 tahun. Hati-hati, riwayat itu lemah. Riwayat itu tidak bisa dipakai. Tapi kita boleh mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummi. Umumnya karena Allah menyebut nabi kita an-nabi al-ummi. Barakallahu fiik. Nah. Bapak Doli Ummu Sakinah mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Alhamdulillah Ustaz, kita udah sering kajian tentang perang ini Ustaz. Kadang jadi terasa agak malu gitu Ustaz. Maksudnya para sahabat tuh hidupnya susah gitu, Nabi susah dalam waktu mengembangkan Islam gitu Ustaz. Jadi kita juga punya ada ujian tersendiri. Cuma ketika kita mau minta sama Allah tuh jadi ada rasa keingetan ya dulu para sahabat juga lebih susah gitu kan. Jadi kayak ada rasa kita belum, ujiannya belum ada apa-apanya, tapi cuma kita tetap harus meminta sama Allah gitu. Rasa butuh, rasa seorang hamba itu tetap harus ada gitu Ustaz. Jadi bagaimana menggabungkannya Ustaz, di satu sisi kita mau minta ke Allah juga ada rasa. Ya, ya masih itu gimana kita nasihatnya aja. Ya, barakallahu fikum. Naam, jemaah rahimakumullah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang tatkala kita melihat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujian-ujian yang diterima oleh beliau dan para sahabatnya. Kemudian kita melihat diri kita, aduh gak seberapa kita. Sebagian kita itu cengeng. Baru diuji kayak gitu sudah seakan-akan kehilangan dunia dan isinya. Apa yang kita baca, apa yang kita ketahui dalam sejarah itu membuat kita semakin mencintai mereka yang pertama. Membuat kita mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu yang harus ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar ketika melihat musibah kita ringan, kita bersabar. Namun bicara doa, maka kita diperintahkan untuk berdoa sampai dalam urusan sandal kaki, apa sandal kaki buat kita, tali sandal kita lepas. Bagaimana di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya hatta fi syirakin na'al, sampai tali sandalmu lepas minta tolong sama Allah. Kalau Allah tidak memudahkannya itu tidak akan mudah. Karena berdoa ini adalah puncak ibadah hamba yang menunjukkan kebutuhan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika solusi tidak cepat datang, maka engkau ingat musibahmu enggak seberapa. Sehingga kita enggak gampang menyerah ya. Kita enggak jadi orang yang putus asa, enggak. Karena kita lihat dulu belum apa-apa sahabat itu sampai jantungnya menyesak ke tenggorokan mereka radhiyallahu taala anhum. Maka dengan cara seperti ini kita akan lebih tabah, kita akan lebih tegar menghadapi musibah. Tapi doa tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bayangkan ya bagaimana doanya para sahabat. Allah kasih ujian seperti itu. Mereka tetap yakin sama Allah. Tapi orang-orang munafikin, malah mereka lah yang mengatakan, aduh kayaknya janji-janjinya palsu. Itu pandangan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan Ustaz. Ketika kita mendengar sirah nabawiyah, kita merasa serasa berada di dalam keadaan itu. Kita ikut terenyuh dan dengan kejadian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Bagaimana cara bisa selalu menghadirkan di hati bahwa selalu mengingat perjuangan Rasul dan para sahabat, sementara kita ini sudah menerima senangnya dalam beragama sekarang. Sementara kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, ingatnya saat kajian aja perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Dan untuk perang Ahzab ini, apakah hikmah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Makanya para ulama ketika berbincang tentang perkara-perkara yang menambah keimanan, salah satunya adalah membaca perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam. Membaca perjalanan hidup orang-orang soleh. Karena tatkala kita melihat kondisi mereka, ibadah mereka, kesabaran mereka, mau tidak mau, tadi, iman kita jadi naik. Gitu. Ya Allah. Gitu. Yang awalnya iman kita sedang turun, yang sedang kita mikirin dunia, apalagi COVID sekarang, COVID-19, banyak orang di PHK. Coba baca sejarah perang Uhud. 3 hari Nabi SAW. Sampai perutnya itu diganjil pakai batu. Maka kalau dikatakan, bagaimana kita agar tetap bisa menyetabilkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, ya keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul SAW, bukan hanya ketika kajian. Itu hal yang wajar sebenarnya, jamaah. Bagaimana cerita Handalah ketika dia mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqah Handalah, munafik Handalah ini. Kata Abu Bakar, kau jangan ngomong kayak gitu, kata dia. Iya, kata dia. Kita ini kalau lagi sama Nabi SAW, lagi kajian ya, Masya Allah beliau cerita tentang surga, tentang neraka. Ya Allah, seakan-akan kita peluk itu surga. Kita benar-benar selamat dari neraka. Tapi kalau kita sudah sibuk sama istri, sama anak-anak, sama pekerjaan, kita jadi lupa sebagian itu. Akhirnya laporan 2 orang ini kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Kalau kalian berada di rumah kalian, seperti tatkala kalian berada di depanku, ketika kajian, ketika dapat nasihat Nabi SAW, niscaya malaikat akan salaman sama kalian di jalan-jalan dan di rumah kalian. Kalian bukan manusia lagi, jadi malaikat nanti. Enggak, sah-sah. Kita manusia tetap. Makanya perlu mengecas kembali baterai yang kita pakai. Kalau kita pakai terus, habis baterainya. Apa yang harus dilakukan? Handphone yang kita pakai, baterainya habis kalau kita pakai terus. Apa yang harus kita lakukan? Ya dicas lagi, dicas lagi. Maka kita hendaklah tetap menjalin hubungan dengan perjalanan hidup Nabi SAW. Bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan kali, sesering mungkin. Yang kedua, salawat buat Nabi SAW. Kita gak perlu datang kajian. Ingat, salawat itu bukan sebuah acara yang diadakan. Acara salawatan, bukan. Tapi dimanapun kau berada, engkau bersalawat kepada Nabi SAW. Yang perempuan ketika dia sedang masak, dia bersalawat kepada Nabi SAW. Duduk di ruang tamu, duduk di teras rumahnya, makan pisang goreng. Dia bersolat kepada Nabi SAW karena solawat ini ibarat air yang akan menyirami pohon cinta yang ada di diri kita. Dia itu juga akan menumbuhkan cinta dan dia sebagai air yang menumbuhkan cinta tersebut. Adapun hikmah, insya Allah kita akan bicara tentang hikmah dari perang Ahzab ini akan lebih panjang lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Ya, Ustaz. Ustaz, apakah ada keutamaan menghafal hadis arba'in ataukah yang ada hanya keutamaan menghafal hadis secara umum, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan menghafal arba'in hadis. Di mana Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka, ya Allah akan memberikan anugerah yang besar kepada dia. Tapi hadis-hadis itu dhaif, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi itu memotivasi beliau paling tidak kalau umpamai hadis itu dhaif, hadis arba'in tentang menghafal arba'in itu dhaif. Tapi keutamaan menuntut ilmu yang diantaranya adalah mempelajari hadis Nabi SAW. Dan kita tahu derajatnya orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya para ulama itu beda-beda. paling enggak kita punya tuh 40 hadis yang kita hafal. Dan sekarang kan memang banyak ulama-ulama yang menulis buku 40 hadis dalam urusan rumah tangga, 40 hadis dalam urusan ini, dalam urusan itu. Memang mereka berangkat dari hadis yang berkaitan dengan keutamaan menghafal 40 hadis Nabi SAW. Namun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Akan tapi yusta'nas bihi dalam fadailul a'mal. Ya paling tidak kita menuntut ilmu, memiliki hadis-hadis yang baik, yang dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Dan sebelum ditutup, kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ayat Quran atau ilmu dari hadis Nabi SAW. Dan Nabi memerintahkan kepada kita. Jadi teman-teman yang udah punya 40 hadis ini, kayaknya dia sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Jadi bukan menyampaikan kajian, enggak, sekedar menyampaikan ini Nabi bersabda seperti ini nih. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan orang-orang dapat mengambil manfaat dan kita pun dapat pahalanya. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.